Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala, amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca kitab Syarh Qaidil Arba yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Sebelumnya kita pantas bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pada kita kemudahan untuk melakukan satu amalan yang mulia, yaitu thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Dan ini merupakan salah satu amalan di antara amalan-amalan yang mulia yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera di dalam beramal, di bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan banyak anjuran-anjuran yang lainnya yang menganjurkan kita untuk bersegera di dalam beramal, tidak menunda-nunda amalan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Abdullah bin Umar di dalam hadis, beliau mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya. Di Rasulullah SAW memegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Kemudian faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza amsayta fala tantadhir sabah. Dan jika engkau berada di pagi, di sore hari, maka janganlah menunggu datangnya pagi hari, bersegera melakukan amalan kebaikan. Begitu juga beliau melanjutkan, faida asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka bersegeralah di dalam beramal, dilakukan amalan kebaikan apapun itu, jangan menunggu datangnya sore hari. Ini adalah anjuran atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk bersegera di dalam beramal sebelum datang waktu yang memutuskan kita dari kesempatan untuk beramal. Sebagaimana Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang lalai bermudah-mudahan meninggalkan amalan kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi rji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Allah telah menyebutkan keadaan orang-orang tersebut. Ketika kematian datang kepada mereka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia walaupun sesaat untuk mengerjakan amalan kebaikan yang telah mereka tinggalkan ketika mereka hidup di dunia. Oleh karena itu, ini adalah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan untuk kita, orang-orang yang keadaan orang-orang kafir dan orang-orang yang bermudah-mudahan dalam meninggalkan amalan kebaikan ketika di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amalan kebaikan. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaidul Arba. Terakhir kita sampai kepada kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan pada kaidah yang ketiga ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang mereka berbeda-beda di dalam peribadahan mereka, akan tetapi inti dari apa yang mereka lakukan hakikatnya adalah sama, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau menyebutkan keadaan kaum musyrikin pada zaman Rasulullah Alaihi Wasallam, di mana beliau menyebutkan minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Dan untuk dalil dari kaidah yang ketiga ini, beliau menyebutkan dalil secara umum, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 193 beliau menyebutkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunud dinu lillah. Nah, beliau menyebutkan dalil secara umum dari kaidah yang ketiga, yaitu perangilah mereka seluruhnya sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, dan agama ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau merinci dengan dalil-dalil yang lainnya. Beliau menyebutkan dalil-dalil keadaan orang-orang kaum atau kaum musyrikin berdasarkan sesembahan-sembahan mereka. Yang pertama beliau menyebutkan wadailul syamsi wal qamar, yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya ada di antara kaum musyrikin yang mereka menya'budul asyamsa wal qamar, yaitu yang beribadah, yang menyembah matahari dan bulan. Beliau menyebutkan wa min ayatihi al-lail wan nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu li syamsi wala lil qamar, yaitu pada surat Fusilat ayat ke-37 beliau menyebutkan dalil tersebut. Kemudian beliau menyebutkan dalil tentang keadaan orang-orang yang beribadah atau menyembah malaikat. Beliau menyebutkan dalil dari surat Ali Imran ayat yang ke-80. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murukum an tattakhidzul malaikata wan nabiyyina arbaba." Ini dalil khusus yang kedua. Kemudian beliau menyebutkan juga dalil tentang orang-orang yang beribadah atau menyembah para nabi. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala, wa idz qala Allahu ya 'Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillahi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta Allamul Ghuyub." Yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-116. Nah, ini yang telah lewat bersama kita, yaitu dalilul anbiya. Kemudian kita masuk pada dalil yang khusus menyebutkan tentang keadaan kaum musyrikin yang mereka beribadah atau menyembah orang-orang soleh. Qala Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najjar rahimahullah ta'ala, "Wa dalilu salihina." Dan dalil bagi mereka yang beribadah, yang menyembah orang-orang soleh. Qauluhu ta'ala, yaitu pada surat Al-Isra ayat ke-57. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu." Al-ayah. Orang-orang itu yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan menuju Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Rabbnya? Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini keadaan orang-orang soleh yang diibadahi, disembah oleh sebagian kaum musyrikin. Allah menyebutkan bahwasanya mereka sendiri adalah orang-orang yang beribadah, berusaha mencari jalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil untuk orang-orang, sebagian orang yang beribadah atau menyembah orang-orang soleh. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, wa dalilu salihina, dan dalil bagi orang-orang yang menyembah orang-orang soleh, yakni anna hunaka man abada salihina minal bashar. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada yang beribadah atau menyembah orang-orang soleh dari kalangan manusia. Jadi ada sebagian kaum musyrikin yang beribadah kepada orang-orang soleh dari kalangan manusia. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Orang-orang itu yang mereka seru, yaitu yang mereka ibadahi, yang mereka berdoa kepadanya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari jalan agar mereka bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama tentang asbabun nuzul ayat ini, bahwasanya ada beberapa pendapat yang menyebabkan ayat ini, apa sebab dari ayat ini turun. Disebutkan di sini bahwasanya pendapat yang pertama adalah qila nazalat hadhil ayatu fi man ya'budul masiha wa ummuhu wa uzairan. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang beribadah kepada Al-Masih, yaitu kepada Isa bin Maryam dan uminya yaitu Maryam, wa Uzairon, dan orang-orang yang beribadah kepada Uzair, yaitu salah satu nabi ataupun orang-orang saleh dari Bani Israel. Kemudian disebutkan fa akhbara subhanah, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memberitakan atau menjelaskan keadaan Al-Masih wa ummahu wa Uzair. Disebutkan annal masiha wa ummahu Maryam wa Uzairan kullahum ibadun lillah. Jadi Al-Masih Maryam dan Uzair ini adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulluhun ibadun lillah, semuanya adalah hamba. Yataqarrabuna ila Allahi wa yarjuna rahmatahu. Mereka ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan yang orang-orang yang mereka sembah. Fahum ibadun muhtajuna ilallahi. Mereka ini adalah hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Muftaqiruna ilaihi yad'unahu wa yatawassaluna ilaihi bitta'ah. Jadi orang-orang ini yaitu Al-Masih, kemudian Maryam ibu dari Nabi Isa, begitu juga dengan Uzair. Jadi mereka ini adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba-hamba yang lainnya. Dan mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Dan mereka mencari jalan menuju Rabb mereka. Ini adalah keadaan orang-orang yang mereka sembah, sama seperti kita, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Yakni al-qurbu minhu, yaitu mendekatkan diri kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ta'atihi wa ibadatihi, yaitu dengan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Dan keadaan ini, keadaan yang mereka sembah ini, seperti Al-Masih wa ummahu dan Uzair ini, keadaan mereka yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan fadalla ala annahum la yasluhuna lil ibadati, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak pantas, tidak berhak untuk diibadahi. Li'annahum basyarun muhtajuna fuqara'u. Karena mereka ini adalah manusia, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka pun takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaannya sama dengan kita. Wa man kana kadzalika la yasluhu an yu'badu ma'allahi. Maka apabila keadaannya seperti ini, yaitu sama dengan kita, la yasluhu an yu'badu ma'allahi, maka tidak pantas untuk disembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ini pendapat yang pertama, yaitu berkenaan dengan sebagian orang yang mereka beribadah menyembah Al-Masih wa ummahu wa Uzairon. Ini adalah pendapat pertama tentang asbabun nuzul dari ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu berkenaan dengan asbabun nuzul ayat ini, maka ayatnya, pendapat yang kedua adalah wa qawlu tsani, dan pendapat yang kedua annaha nazalat fi unasin minal musyrikin. Maka ayat ini turun berkenaan dengan manusia dari kalangan kaum musyrikin, kanu ya'buduna nafarum minal jin, yaitu keadaan kaum musyrikin ini mereka beribadah menyembah jin, dari kalangan jin. Fa aslamal jinnu, maka masuk Islamah jin tersebut. Walam ya'lam haula'il ladzina ya'budunahum bi islamihim, dan orang-orang yang menyembah kaum musyrikin yang beribadah kepada jin tersebut tidak mengetahui kalau jin-jin tersebut telah masuk Islam. Wasaru yataqarrabuna ila Allahi bita'ah wadhara'ah. Kemudian jin-jin tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan ketundukan. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Dan jin-jin tersebut mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama dengan yang disebutkan di atas, ya, nanti disebutkan oleh Syekh bahwasanya dari dua pendapat ini manapun tetap intinya adalah sama, tidak boleh. Tidak boleh beribadah kepada orang-orang soleh. Jadi ini pendapat yang kedua. Kemudian disebutkan fahum ibadun muhtajuna fuqara'u la yasluhuna lil ibadati. Mereka, yaitu kalangan jin ini, adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. tidak pantas, tidak berhak untuk diibadahi. Jadi ini adalah dua pendapat tentang asbabun nuzul dari disebab diturunkannya ayat dari surat Al-Isra ayat ke-58. Yang pertama yaitu berkenaan, pendapat yang pertama adalah ayat ini berkenaan dengan sebagian kaum musyrikin atau sebagian orang yang dia beribadah kepada Al-Masih, kepada umminya dan kepada Uzair. Kemudian pendapat yang kedua berkenaan dengan kaum musyrikin yang mereka beribadah, mereka menyembah sebagian dari kalangan jin. Kemudian disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, wa ayyan kanal muradu bil ayatil karimati. Jadi sama saja dari dua pendapat ini, maksud dari dua pendapat ini tentang ayat yang mulia ini, maka dua ayat ini menunjukkan fa inha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatus salihin. Dua pendapat ini jelas menunjukkan bahwasanya tidak boleh untuk beribadah kepada orang-orang soleh. Sawa'an kanu minal anbiya'i wasiddiqin, baik itu dari kalangan, sama saja baik dari kalangan para nabi dan para siddiqin, au minal awliya'i wassolihin, atau dari kalangan para wali atau orang-orang soleh. Fala tajuzu ibadatuhum, maka tidak boleh beribadah kepada mereka. Li'annal kulla ibadun lillahi fuqara'u ilaihi, karena semuanya adalah hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka butuh sama seperti kita, sama seperti manusia-manusia yang lainnya, yaitu butuh kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yu'baduna ma'allah, maka bagaimana keadaan seperti ini, keadaan seperti ini, mereka diibadahi, mereka disembah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berkaitan dengan ayat yang disebutkan di sini. Disebutkan dua pendapat tadi dan disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, maka sama saja antara pendapat yang pertama dan kedua ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh beribadah kepada orang-orang soleh. Kemudian selanjutnya, wal wasilatu ma'naha, dan al wasilah maknanya adalah at-ta'atu wal qurbu, yaitu ketaatan dan kedekatan. Al wasilah maknaha at-ta'atu wal qurbu, yaitu ketaatan dan kedekatan. Fahiya fil lughati, dan wasilah secara bahasa adalah asyai'u alladhi yuwassilu ilal maqsud, yaitu segala sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan. Jadi secara makna atau secara makna adalah ato'ah wal qurbu. Ya, al wasilah secara makna adalah ato'atu wal qurbu, dan secara bahasa adalah asyai'u alladhi yuwassilu ilal maqsudi, yaitu segala sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan. Alladhi yuwassilu ila ridallahi wa jannatihi wal wasilatu ilallahi. Maka segala sesuatu yang menyampaikan kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan kepada surganya atau kepada jannahnya, wal wasilatu ilallah, maka ini adalah wasilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiyal wasilatu al mashru'atu fi qawlihi ta'ala, dan ini adalah wasilah yang disyariatkan sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtagu ilaihil wasilata, dan carilah oleh kalian wasilah kepadanya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ini adalah al-wasilah yang al-masyru'. Kemudian Syekh menyebutkan amal muharrifuna al-mukharrifuna fayaquluna, adapun orang-orang yang menyimpang ataupun ahlul khurafat, mereka mengatakan al-wasilatu wasi, jadi ini orang-orang yang menyimpang ya. Sedangkan tadi adalah pengertian al-wasilah secara masyru', sedangkan yang saya disebutkan adalah perkataan kaum al-muharrifun, al-mukharrifun tentang wasilah. Mereka mengatakan al-wasilatu antaj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya'i was-salihina wal-amwati. Jadi menurut mereka al-wasilah adalah menjadikan di antara kamu dan Allah Subhanahu wa taala wasitatan, yaitu wasilah. Ada perantara di antara kamu dengan Allah, ini ada perantara dari kalangan wali-wali atau wali-wali Allah, was-salihin atau orang-orang soleh, wal-amwat ataupun orang-orang yang telah meninggal. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallahi liqarribuka ila Allah. Jadi menjadikan mereka sebagai perantara antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang al-muharrifun ini mengatakan wasilah itu kita menjadikan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah perantara. Baik itu dari kalangan aulia, as-salihin wal amwat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang ini mengatakan, "Dan tidaklah kami beribadah menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya." Fal makna wasilati indaha ulail muharrifina, maka makna al-wasilah di sisi orang-orang yang menyimpang yaitu antaj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan tu'arrifu Allaha bika wa tanqilu lahu hajatika, yaitu menjadikan di antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah perantara untuk memperkenalkan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tukhbiruhu anka, dan untuk menyampaikan kepada Allah tentang kamu. Ka'annallaha jalla wa ala la ya'lam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengetahui, padahal kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Aw ka'anna Allah jalla wa ala bakhilun la yu'ti illa ba'dama yalihu 'alaihi bil wasaiti. Dan ini seakan-akan juga bahwasanya Allah ini bakhil. Tidak akan memberikan kecuali setelah diminta melalui perantara. Kemudian disebutkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala, ta'awunallahu amma yakulun. Tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang mereka katakan. Nah, ini adalah disebutkan di sini, yaitu tentang pengertian al-wasilah al-masyru' dan al-wasilah menurut pendapat orang-orang al-muharrifun dan al-mukharrifun. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya al-wasilah al-masyru' adalah yaitu segala sesuatu yang menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan syurganya, maka ini adalah wasilah. Wasilah yang masyru'. Sedangkan orang-orang al-muharrifun mereka mengatakan bahwasanya al-wasilah adalah antaj'ala bainaka wa bainallah wasitatan, yaitu menjadikan perantara di antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perantara ini adalah dari kalangan orang-orang soleh,